بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إخواني في الدين رحمكم الله pada kesempatan ini kita akan membahas salah satu dari dosa-dosa besar sebagaimana tertulis dalam kitab Al-Kabair, yaitu Al-Ujub, bangga diri. Penulis mengatakan babu zikril ujub, bab tentang bangga diri. Al-Ujub, bangga diri, seperti disebutkan oleh sebagian ulama, merupakan awal daripada sifat kesombongan. Ketika seseorang memiliki al-ujub, bangga diri, dan itu terus ada pada seseorang, pada dirinya, ketika ada orang lain, dia pun akan sangat mungkin merendahkan orang lain. Ketika itulah terjadi al-kibir, kesombongan. Dari bangga diri berkembang menjadi kesombongan. Sementara sikap dan sifat sombong telah diterangkan melalui pertemuan yang lalu, juga merupakan salah satu dosa besar yang sangat berbahaya, karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam telah mengancam para pelakunya bahwa ia tidak akan masuk ke dalam al-jannah. Nah, sekarang disebutkan di sini bab al-ujub. Kemudian beliau penulis rahimahullah menyebutkan firman Allah Subhanahu wa taala pada surat Al-Ma'arij ayat yang ke-27, walladzina hum min adzabi rabbihim musyrikun, dan mereka adalah orang-orang yang merasa takut min adzabi rabbihim, dari adab Rabb mereka. Yang disebut di sini adalah sifat dari sifat-sifat hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang saleh. Hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang bertakwa kepada Allah. Pada rangkaian ayat-ayat sebelum ini, pada surat Al-Ma'arij, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sifat-sifat baik mereka. Mereka selalu menjaga salat, mereka selalu menunaikan hak-hak pada harta benda mereka, dan mereka membenarkan dan mengimani hari kemudian, serta mereka adalah orang-orang yang takut terhadap azab Allah Subhanahu wa taala. Apa kaitannya dengan bangga diri? Kenapa disebut ayat ini dalam bab ini? Karena sifat bangga diri sangat bertolak belakang dengan sifat hamba-hamba Allah yang saleh. Sifat hamba-hamba Allah yang saleh takut akan adab Allah karena merasa khawatir terhadap amal-amalnya. Ya, seorang yang bertakwa kepada Allah menyadari bahwa amal yang dia lakukan, sekalipun dia banyak sholat, sekalipun dia banyak zakat, sekalipun dia banyak beramal kebaikan-kebaikan, tetap ada rasa khawatir kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetap ada rasa takut jangan-jangan amal yang dia lakukan selama ini tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang menjamin? Tidak ada yang menjamin. Wahyu telah putus. Kalau dulu di zaman para sahabat, sebagian dijamin masuk surga sementara mereka masih hidup, dan mereka tidak kemudian bangga diri dengan itu. Sekarang tidak ada berita bahwa seseorang dijamin masuk ke dalam al-jannah. Kita enggak tahu. Sebesar apapun yang kita lakukan, belum ada jaminan bahwa yang kita lakukan itu diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, sifat seperti ini tentu kalau ada dalam diri seseorang, tidak mungkin dia berbangga diri. Seorang yang berbangga diri berarti dia seolah-olah menilai dirinya jelas sebagai orang yang baik, menilai dirinya bahwa dia telah banyak berbuat amal, apa yang dia lakukan diterima di sisi Allah, sehingga berbangga dengan itu. Nah, ikhwan fiddin rahimakumullah, sehingga tidak akan berkumpul dalam jiwa seseorang sifat khawatir terhadap dirinya dan sifat bangga diri. Yang bangga diri tidak akan punya sifat khawatir terhadap amal-amalnya, sebaliknya juga yang punya kekhawatiran dia tidak akan bangga diri. Dan itulah orang-orang yang soleh, orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada ayat yang lain semakna dengan itu juga, surat Al-Mu'minun ayat yang ke-60, Allah berfirman, "Walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum majilah annahum ila rabbihim raji'un." Dan mereka yang melakukan apa yang mereka lakukan sementara kalbu mereka dalam keadaan takut, khawatir bahwa mereka nanti kelak akan kembali kepada Rabb mereka. Nah, di sini Allah mengatakan sebagai pujian bagi mereka, yaitu mereka yang berbuat perbuatan-perbuatan dan mereka khawatir, mereka takut. Nah, apa yang dimaksud? Sempat ditanyakan hal ini oleh Aisyah radhiyallahu anha, ummul mukminin, ibunda kaum mukminin, istri Nabi radhiyallahu anha. Bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ahum alladzina yashrabuna al-khamra wa yasriqun?" Wahai Rasulullah, apakah yang dimaksud oleh ayat ini adalah mereka yang minum khamr, mereka yang mencuri dan mereka takut? Kata Nabi SAW, "La ya bintas siddiq." Bukan mereka ya wahai putri as-siddiq. Bukan itu yang dimaksud. "Walakinnahumul ladzina yasumuna wa yusalluna wa yatasaddaquna wa yakhafuna alla yuqbala minhum." Tapi mereka adalah orang-orang yang berpuasa, orang-orang yang salat, orang-orang yang bersedekah, tapi mereka khawatir kalau-kalau amal-amal mereka tidak diterima. Nah, ini. Jadi yang dimaksud ayat itu adalah yang beramal saleh dengan berbagai macam amal saleh, kemudian ada kekhawatiran jangan-jangan amalnya enggak diterima. Nah, ini yang namanya tadi musyfiqun, takut, khawatir. Jelas kalau seperti ini, mana mungkin berbangga diri? Mana mungkin memiliki sifat ujub? Tidak mungkin dia akan memiliki sifat bangga diri. Nah, kata Nabi berikutnya, "Ulaikal ladzina yusari'una fil khairat." Mereka itulah orang-orang yang akan bersegera dalam kebaikan, yang juga disebut oleh Allah Subhanahu wa taala pada ayat-ayat yang lain. Ya. Jadi ahibbati fillah rahimakumullah, ini merupakan sifat seorang mukmin ya, beramal dan khawatir. Kalau orang-orang munafik sebaliknya, sudah amalnya sedikit atau bahkan tidak beramal, tapi enggak punya rasa takut, enggak punya kekhawatiran, bahkan bangga diri. Ini adalah sifat mereka, orang-orang munafik. Ikhwani fiddin rahimakumullah, disebutkan pula di sini oleh penulis rahimahullah, ruwi Ali bin Mas'ud radhiyallahu anhu annahu qala al-halaku fi ithnain al-qunut wal-ujub. Diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa beliau mengatakan al-halaku fi ithnaini, kehancuran, kebinasaan itu pada dua perkara. Ya, kehancuran, kebinasaan itu akan ada pada dua perkara, dua sebab pokok, yaitu al-qunut wal-ujub. Al-qunut artinya putus asa dari rahmat Allah. Wal-ujub artinya bangga diri. Nah, ini kata Ibnu Mas'ud merupakan sebab utama dari suatu kehancuran. Ya, ketika orang itu memiliki sifat al-qunut, yaitu putus asa dari rahmat Allah, maka ya tentu dia tidak akan lagi bersemangat untuk beramal soleh, tidak ada lagi semangat untuk taubat, sehingga ibarat kata orang sudah kepalang basah, ya sudah kepalang basah, sehingga terus dia berbuat kejelekan, keburukan, maksiat dan lain-lain dengan anggapan sudah tidak mungkin diampuni. Nah, ini sumber kehancuran. Kalau orang sudah punya perasaan seperti itu, ya terus akhirnya waktu yang ada, kesempatan yang ada, bukan dimanfaatkan untuk bertobat dan memperbaiki, tapi justru dipakai untuk perbuatan yang semakin menjauhkan dia dari ketaatan kepada Allah. Akibat dari apa? Putus asa. Yang kedua, nah, yang terkait dengan bab kita, kata Ibnu Mas'ud, adalah al-ujub, bangga diri. Bangga diri juga merupakan suatu sebab kebinasaan. Ya, bangga diri merupakan suatu sebab kebinasaan. Ikhwan fillah rahimakumullah, kita ingat tentunya apa yang dilakukan iblis, ya. Sebelum dia sombong terhadap Nabi Adam, merendahkan Nabi Adam, dia bangga diri, ana khairun minhu, ya kan? Saya lebih baik darinya. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Engkau ciptakan aku dari api dan engkau ciptakan dia dari tanah. Ya. Punya sifat ujub, bangga diri dengan itu. Ya. Akhirnya apa yang terjadi? Jatuhlah dia dalam dosa yang sangat besar, yaitu kafir terhadap Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula pelajaran-pelajaran yang lain dari berbagai macam kisah, ya, Fir'aun, Namrud, Qarun. Nah, mereka orang-orang yang seperti itu, kalau kita lihat, maka kita akan dapati di sana tetap ada sifat-sifat ini, ya, bangga diri ini. Sehingga dengan itu mereka dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diazab oleh Allah Subhanahu wa taala, walaupun dulunya seorang raja, Fir'aun, Namrud, tapi mati dalam keadaan terhina. Qarun, seorang kaya raya, mati dalam keadaan terhina. Na'udzubillah, ya. Jadi ini semuanya adalah akibat, ya. Di antaranya adalah akibat daripada sifat al-ujub, bangga diri. Nah, maka begitu pula pada diri kita masing-masing. Kalau ada sifat bangga diri, maka artinya kita terancam untuk jatuh dalam suatu kebinasaan. Na'udzubillah min dzalik, kita berlindung kepada Allah dari hal tersebut. Maka bersihkan diri kita dari al-ujub, bangga diri itu. Ikhwan fi din rahimakumullah, sekarang Seperti yang diterangkan oleh para ulama rahimahumullah terkait dengan riwayat ini dan yang sebelumnya, ayat Al-Quran yang kita baca, memang seorang muslim seperti diterangkan oleh ulama harus memiliki dua sifat ya dalam berbagai keadaannya, yaitu apa? Al-khawfu war-raja, rasa khawatir dan mengharap. Tidak khawatir terus putus harapan, akhirnya jadi putus asa itu, kunut. Tidak pula mengharap terus penuh dengan harapan, tidak punya kekhawatiran, akhirnya ya, bangga diri itu. Nah, dalam kondisi apapun kata para ulama, seorang muslim harus antara al-khawfu war-raja, kekhawatiran dan harapan. Ya, ketika dia beramal soleh, apapun amal soleh yang dia lakukan, di satu sisi berharap semoga Allah menerima amal itu, berharap semoga mendapat ridha Allah, mendapat surga Allah sebagai balasan bagi mereka yang beramal. Ini harapannya, tapi juga ada kekhawatirannya, yaitu apa? Jangan-jangan tidak diterima oleh Allah, ya, jangan-jangan ikhlasnya kurang, ya. Jangan-jangan tidak sesuai contoh Rasulullah, sehingga justru menjadi malapetaka buat kita. Nah, itu mestinya yang ada pada jiwa seorang muslim, antara al-khawfu war-raja, rasa khawatir dan berharap. Seperti kata ulama, nah, itu ibarat dua sayap burung, ya. Itu ibarat dua sayap burung yang senantiasa mesti ada. Salah satunya hilang, maka oleng dia, ya, akan jatuh dia. Ya, ikhwani fiddin rahimakumullah. Begitu pula dalam keadaan misalnya jatuh dalam perbuatan dosa, sekalipun dalam hal ini jatuh dalam perbuatan dosa, tentu dia di satu sisi takut, khawatir, jangan-jangan ini peringatan dari Allah, azab darinya, jangan-jangan ini disebabkan karena kesalahan-kesalahan saya. Dan juga di sisi lain mengharap semoga dengan ini ya, kemudian dia sadar ada hikmah di baliknya sehingga dia bertaubat kepada Allah Azza wa Jal dan semakin memperbaiki amal-amalnya. Ya, begitu. Jadi seorang muslim senantiasa dalam keadaan al-khawfu war-raja. Disebutkan dalam ayat ya bahwa para nabi disifati oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayatnya yad'unana raghaban wa rahaba. Raghaban wa rahaba. Mereka memohon kepada kami dalam keadaan raghab, dengan penuh harapan, wa rahab, dengan juga penuh rasa takut. Yani banyak berharap kepada Allah Azza wa Jal dan juga banyak rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu para nabi seperti itu. Walaupun kita tahu amal mereka sudah begitu banyak ya. Mereka hamba-hamba yang dipilih oleh Allah. Jangan ditanya lagi tentang keikhlasan mereka, tentang kebenaran amal mereka, perjuangan mereka, sudah enggak perlu ditanya, semua kita mengakui. Tapi namun demikian para nabi itu mereka tetap ada rasa apa? Rahab, kekhawatiran. Nah, bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan kita? Ya, tentu mesti lebih besar lagi ya, kekhawatiran kita. Ya, karena kita ya tentu sangat jauh sekali dari derajat mereka para nabi dalam hal iman, amal, ya, dan berbagai sisi keagamaan. Kita sangat jauh. Kalau para nabi saja tetap ada rasa khawatirnya, bagaimana dengan kita sebagai orang-orang biasa yang memang penuh dengan kesalahan, kekeliruan, dan dosa-dosa. Ikhwan fillah rahimakumullah, disebutkan oleh penulis sebuah riwayat dari Al-Bukhari riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Bakrah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya. Anna rajulan dzukira 'inda an-nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa ada seseorang disebut namanya di sisi Rasulullah. Fa athna 'alaihi rajulun akhar. Maka dipujilah orang itu oleh orang lain dengan menyebut kebaikan-kebaikannya. Fa athna 'alaihi rajulun khaira. Fa athna 'alaihi rajulun khaira. Maka seseorang menyebut kebaikan orang itu dan memujinya. Faqala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Waihak, qata'ta 'unuqa sahibik." Kasihan kamu ini, ya. Kamu ini berarti telah memotong leher saudaramu. Kamu ini telah mencelakakan saudaramu. Raddadahu miraran. Nabi menyebutnya berulang-ulang. Yakni ini ingkar Nabi terhadap perbuatan sahabat yang memuji-muji di hadapan saudaranya yang lain. Ya. Anggap misalnya memang untuk orang itu orang baik, ya, orang baik. Ketika kebaikan-kebaikannya disebut dengan pujian-pujian di hadapan dia juga, akhirnya yang tadinya mungkin ikhlas, tidak pingin sesuatu apapun, ya, tanpa pamrih dia berbuat betul-betul karena Allah, gara-gara disebut-sebut, dipuji-puji di hadapannya, akhirnya bisa timbul apa? Rasa bangga dirinya. Bisa timbul ketidakikhlasannya. Maka Nabi katakan, kamu dengan muji-muji di hadapan itu ibaratnya motong leher dia, mencelakakan dia. Mungkin niatnya baik, niatnya bagus, tapi itu tetap tidak bagus, akibatnya bisa berbahaya. Ya. Seperti disebutkan pula oleh para ulama, ibaratnya memotong tanpa dengan pisau. Ya, memenggal kepala tanpa dengan pisau, yang seperti itu. Berbahaya. Makanya Nabi SAW tidak menyukai hal yang seperti itu. Sampai pun terhadap beliau sendiri. Nanti kita akan lihat sebagian riwayat, ya. Nabi SAW mengingkari kepada mereka yang langsung memuji Nabi di hadapan Nabi dengan pujian-pujian yang Nabi khawatirkan dari pujian-pujian tersebut, hal-hal yang tidak baik. Nah, maka Nabi SAW kemudian mengatakan kepada sahabat itu, "In kana ahadukum madihan la mahalata falyakul ahsibuhu kada wa kada. In kana yara annahu kadhalik wa hasibuhu 'ala Allah wa la uzakki 'ala Allah ahada." Kata beliau, bila seorang di antara kalian mesti memuji yang lain, kondisi menuntut, ya, mau tidak mau mesti menyebut. Maka Nabi katakan, kalau mesti seperti itu, katakan ahsibuhu kada wa kada. Ya, dalam perkiraan saya, atau menurut saya, atau yang saya ketahui, dia begini-begini. Ya. Jadi di satu sisi juga jangan sampai kemudian dia pun keliru, ya. Jadi ini ada dua hal yang dikhawatirkan kalau begitu, ya. Di satu sisi bisa mengakibatkan orang yang dipuji kemudian kehilangan keikhlasan, atau terjangkiti sifat bangga dirinya. Di sisi yang lain, jangan-jangan sudah kadung nyebut-nyebut kebaikannya, dipuji-puji, ternyata hakikatnya gak seperti itu. Itu kan juga mungkin terjadi, ya kan? Mungkin sekali. Yang dia ketahui begitu, tapi orang lain mengetahui beda. Mungkin seperti itu. Makanya Nabi katakan, mestinya kalaupun mesti menyebut, katakan ahsibuhu kada wa kada. Menurut saya, yang saya ketahui, dia begini dan begini orangnya. Ya. sebutkan yang baik ketika dia mesti menyebutkan seperti itu. In kana yara annahu kadzalik, bila dia melihat memang seperti itu. Wa hasibuhu 'ala Allah, dan Allah lah yang mengetahui, Allah yang apa betul-betul menghisab amalnya nanti. Saya tahunya begini, tapi Allah yang Maha tahu. Allah yang menghisab amalnya kelak. Atau juga disebut wala uzakki 'ala Allahi ahadan. Saya tidak mentazkiyah, tidak menganggap baik seseorang mendahului Allah Subhanahu wa taala. Itu yang saya ketahui, tapi Allah yang Maha tahu. Saya enggak akan mendahului Allah Subhanahu wa taala dalam menyebutkan orang tersebut. La uzakki 'ala Allahi ahadan. Jadi betul-betul di sini oleh Nabi SAW diberi bimbingan yang semestinya dalam bab memuji ini, karena ada dua kekhawatiran besar. Ya, di satu sisi dikhawatirkan timbul ujub, bangga diri pada orang yang dipuji. Di sisi lain, jangan-jangan ketika dia sudah kadang memuji-muji, ternyata keliru. Ya, ternyata dia enggak pantas dipuji-puji dengan pujian seperti itu. Ya. Ikhwan fi din rahimakumullah. Seperti yang tadi saya sebutkan, hal ini ternyata juga dilakukan Nabi SAW terhadap dirinya ketika beliau SAW dipuji-puji oleh orang lain. Ya. Atau beliau mengingatkan sahabat ketika sahabat itu memuji-muji dirinya. Sebagian sahabat datang kepada Rasulullah SAW dan mengatakan, anta sayyiduna wa ibni sayyidina, engkau adalah panutan kami, pimpinan kami, dan engkau adalah anak dari panutan kami dan pimpinan kami. Padahal ini kalau secara kenyataan kan memang betul, ya, dalam arti Nabi memang begitu, ya, sayyidul qaum, dan dari keturunan yang seperti itu juga, walaupun bapaknya kakeknya waktu itu masih jahiliyah, tapi kan secara status, ya, dalam kehidupan bermasyarakat mereka tokoh-tokoh. Ya. Nah, sahabat itu mengatakan seperti itu, engkau adalah sayyid kami dan putra sayyid kami. Nabi SAW langsung mencegah untuk melebihi dari itu. Khawatir kalau dibiarkan nanti bisa menambah kepada yang dilarang, ya. Maka Nabi katakan as-sayyid Allah. Kamu mengatakan sayyid kami. Sayyid yang sesungguhnya adalah Allah tabaraka wa taala, kata beliau. Nah, ini maksud Nabi SAW untuk mengingatkan mereka agar jangan melampaui batas. Walaupun masih benar dikatakan Nabi sayyid kami. Ya, ini pengucapan biasa, ya, bukan dalam zikir. Dalam zikir urusannya beda lagi. Tapi dalam omongan biasa boleh kita mengatakan Nabi sayyid kami, sayyiduna. Memang beliau adalah pimpinan dan tokoh dan panutan bagi kami. Nah, begitu. Itu masih dibenarkan. Tapi Nabi ingatkan sayyid yang sesungguhnya adalah Allah. Maksudnya di sini, walaupun ini benar, hati-hati. Jangan sampai berlebihan. Jangan sampai kalian terseret oleh syaitan sehingga mengatakan kata-kata yang lebih daripada itu. Ya. Disebutkan qul bi qaulikum au ba'di qaulikum. Ucapan kalian ini atau sebagiannya saja, wala yastajriyannakum syaitan, jangan sampai kalian terseret oleh syaitan, ya, jangan sampai kebablasan, kalau bahasa kita kurang lebih begitu. Ya, di kesempatan yang lain juga disebutkan, ya, sahabat mengatakan anta afdaluna fadla, engkau adalah orang yang paling utama di antara kami. Kita katakan memang betul, ya kan? Betul. Tapi Nabi enggak rela kalau kemudian ini dibiarkan, akhirnya apa? Merembet ke yang lain. Jangan. Nabi katakan tadi, "Qulu biqaulikum wa la yastajriyannakum syaitan." Cukup kata-kata ini kalian. Ya, jangan kalian terseret oleh syaitan. Dalam hadis yang lain Nabi katakan apa? Innama ana abdun faqulu abdullah wa rasul. Saya ini hanya seorang hamba. Katakan bahwa aku adalah hamba Allah dan rasulnya. Jangan kalian puji-puji aku melebihi batas seperti orang-orang Nasrani yang memuji Isa ibnu Maryam sampai pada tingkat menuhankan Nabi. Nah, lihatlah ikhwani fillah rahimakumullah bagaimana sikap-sikap Rasulullah yang menunjukkan yakni tawadhu'nya beliau dan bersihnya beliau dari sifat-sifat ujub, bangga diri dan kesombongan apalagi. Ya. Walaupun beliau seperti yang dikatakan sebagai Sayyid al-Qaum, sebagai Afdal al-Qaum, orang yang paling baik, tapi beliau khawatir tadi. Kalau ucapan-ucapan orang kemudian melampaui batas, tidak kemudian beliau juga bangga diri, ya, merendahkan orang lain, menghina orang lain, tidak. Ya, beliau dengan kondisi sebagai Nabi dan Rasul, orang yang paling baik, tetap mengetahui kebaikan orang lain, mengetahui kedudukan Abu Bakar, kedudukan Umar, dan kedudukan para sahabat. Ya. Inilah Rasulullah SAW. Terkait dengan hal ini, pujian-pujian terhadap Rasulullah, juga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang bagaimana sifat dan sikap orang-orang munafik. Ya. Kalau orang-orang munafik tentu jauh dari bimbingan, ya, karena mereka ya orang-orang munafik namanya juga. Ya. Allah ceritakan pada surat Al-Munafikun, ayat-ayat pertama, ya. Idza ja'a al-munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasuluh wallahu yashhadu innal munafiqina lakadibun. Kalau orang-orang munafik datang kepadamu, mereka akan mengatakan, kami bersaksi bahwa engkau adalah Rasulullah dan Allah tahu bahwa engkau adalah Rasul Allah, dan Allah pun bersaksi bahwa orang-orang munafik itu dusta. Nah, lihat, orang-orang munafik memuji-muji Nabi dan bersaksi bahwa mereka mengakui kerasulan Rasulullah SAW, tapi dusta. Ya, ini orang-orang munafik. Ikhwan fi din rahimakumullah, ini sifat mereka karena mereka punya tujuan-tujuan, ya, punya maksud-maksud dalam memuji-muji orang lain. Maksudnya di sini bahwa pujian-pujian itu ketika di hadapan orang, ya, bisa menjatuhkan seseorang. Jatuh bagaimana? Ya, jatuh dalam larangan Allah Subhanahu wa taala, membuat dia akhirnya apa? Bangga diri. Kalau Nabi alaihi wasallam dipuji seperti itu, ya, beliau tetap terjaga. Dan beliau bahkan mengingatkan, tapi orang lain kalau kita dipuji, ya, selain beliau, orang-orang biasa tidak aman untuk jatuh dalam apa? Bangga diri tadi. Betapa banyak orang yang memang suka dipuji, suka dibanggakan, suka diacungi jempol, ya. Betapa banyak. Sehingga ketika ada pujian, sanjungan, semakin apa? Semakin besar rasanya. Semakin tinggi rasanya. Nah, ini berbahaya sekali. Ya, berbahaya sekali. Ini yang harus kita sadari. Ini sifat manusiawi yang seperti itu banyak ada pada diri-diri kita. Maka dari itu Allah juga mengingatkan dalam surat An-Najm ayat yang ke-32, "Fala tuzakku anfusakum. Huwa a'lamu bimanittaqa." Fala tuzakku anfusakum, jangan kalian menganggap suci diri-diri kalian. Huwa a'lamu biman ittaqa, Allah lebih tahu siapa yang lebih bertakwa. Siapa yang bertakwa kepada Allah. Jangan sekali-kali kita merasa diri kita suci, diri kita bersih, diri kita sudah imannya tinggi. Jangan. Allah lebih tahu siapa kita. Ya. Bahkan dulu ulama mengatakan, jangan orang mengatakan saya ini seorang mukmin. Tapi katakan saya mukmin insyaallah. Ditambah dengan kata insyaallah. Ini yang lebih afdal, walaupun ulama mengatakan boleh saja sebetulnya kalau tidak dengan niatan membanggakan diri, tidak dengan niatan memastikan dirinya sebagai mukmin yang diterima. Kalau memastikan bahwa dirinya sebagai mukmin yang diterima atau berbangga diri dengan itu, nah ini enggak boleh ya. Tapi di sini ulama tetap mengatakan disunnahkan atau lebih afdal ketika dia mengatakan dan menyebutkan identitasnya, tetap ditambahi insyaallah, saya mukmin insyaallah. Nah, lihatlah sampai sedemikian rupa kehati-hatian para ulama kita rahimahumullah ya, agar seseorang itu tidak apa sembarangan dalam berucap yang bisa mengakibatkan dia jatuh dalam berbagai pelanggaran hukum, termasuk dalam bab kita, akhirnya membuat dia bangga diri ya, akhirnya membuat dia bangga diri. Disebutkan riwayat yang lain oleh penulis rahimahullah, wali Ahmad bi sanadin jayyidin 'ala al-Harits ibn Muawiyah annahu qala bi Umar. Dalam riwayat Ahmad dengan sanad yang bagus dari al-Harits bin Muawiyah annahu qala, bahwa beliau mengatakan li Umar, kepada Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, innahum kanu yurawidunani 'ala al-qasas. Sungguh wahai Umar, mereka itu orang-orang merayu-rayu aku untuk mau berbicara di hadapan mereka ya, menyebutkan kisah-kisah, cerita-cerita di hadapan mereka. Mereka merayu-rayu aku supaya aku mau seperti itu. Faqala, Umar mengatakan kepadanya, akhsha an taqussa fatartafi'a 'alaihim fi nafsik. Saya khawatir kalau kamu bicara di hadapan mereka, menceritakan kisah-kisah di hadapan mereka, fatartafi 'alaihim fi nafsik, maka kamu akan merasa tinggi melebihi mereka posisimu ya, kamu akan merasa lebih tinggi di hadapan mereka. Tsumma taqussa fatartafi, kemudian kamu akan bercerita lagi ya, majelis kisah, majelis cerita, cerita lagi tentang ini tentang itu, kemudian kamu merasa tinggi lagi, merasa lebih dari para pendengarmu. Hatta yukhayyal ilaika annaka fawqahum fi manzilati thuraya, sampai-sampai bisa terhayalkan, terbayang olehmu bahwa kamu kedudukanmu di atas orang-orang itu ibarat Thuraya, bintang gejora itu, tinggi sekali. Merasa seperti itu di hadapan orang-orang. Fayadzaukallahu azza wajal, tapi justru gara-gara itu Allah kemudian merendahkan kamu. Tahta aqdamihim, terinjak-injak oleh kaki-kaki mereka, yaumal qiyamati, di hari kiamat kelak, bi qadri dzalik, seukuran dengan perasaan tinggimu. Nauzubillah min dzalik. Nah, lihatlah di sini Umar radhiyallahu anhu ya, memberikan suatu bimbingan dan nasihat kepada orang tersebut. Dan orang tersebut yakni kita lihat ya, betapa hati-hatinya juga, tidak langsung kemudian ketika diminta ayo kamu bercerita ya di majelis kami, walaupun itu hanya isinya kisah-kisah. dia enggak mau langsung menuruti. Beliau minta apa? Bimbingan Umar radhiyallahu anhu. Maka Umar memberikan gambaran perlunya ini kehati-hatian. Ketika seorang seperti itu di hadapan orang lain, mungkin sekali akan muncul dalam dirinya perasaan-perasaan itu. Al-ujub, bangga diri. Merasa dirinya lebih baik, merasa dirinya lebih utama daripada orang-orang yang lainnya. Nah, ini yang dikhawatirkan oleh Umar radhiyallahu anhu. Nah, sehingga ketika orang itu sudah punya perasaan seperti itu dan kemudian merendahkan orang lain, dari bangga diri berkembang menjadi sombong, maka hukuman bagi orang yang sombong justru di akhirat kelak akan diinjak-injak orang. Na'udzubillah min dzalik. Ya, apa yang dia rasakan di akhirat berkebalikan dengan apa yang dia inginkan di dunia. Ketinggian yang dia cari justru kerendahan yang dia peroleh. Walil Baihaqi an Anas radhiyallahu anhu marfu'an. Dalam riwayat Al-Baihaqi dalam kitab Syu'abul Iman dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu secara marfu' sampai kepada Rasulullah SAW bahwa beliau bersabda, "Lau lam tudnibu la khiftu 'alaikum. Ma huwa ashaddu min dzalika al-'ujub." Lau lam tudnibu, kalau kalian tidak pernah berbuat dosa, justru aku sungguh-sungguh khawatir terhadap kalian dari sesuatu yang lebih parah, lebih dikhawatirkan daripada dosa itu, yaitu al-ujub, sifat bangga diri. Nah, jadi ikhwan fillah rahimakumullah, ternyata ya dosa itu ada hikmah-hikmahnya ya, walaupun dosa itu tetap dosa. Tapi ternyata ini hikmahnya. Kita tetap tidak boleh meremehkan suatu dosa. Kita tidak boleh menyengaja berbuat dosa. Dosa ya tetap dosa. Tapi kita lihat bagaimana. Apa hikmahnya kok tetap saja manusia itu berdosa? Dan Nabi mengatakan, "Kullu bani Adam khata'." Semua bani Adam ya sering berbuat salah. Ya. Bahkan dalam hadis yang lain disebutkan, kalau kalian tidak pernah berbuat dosa, Allah akan gantikan dengan kaum yang lain yang berbuat dosa. Kemudian istighfar. Nah, ternyata dalam riwayat ini disebutkan, apa hikmahnya kok manusia tetap saja berbuat dosa? Justru kalau tidak ada dosa, kata Nabi, ku khawatirkan pada kalian sesuatu yang lebih, yaitu apa? Sifat bangga diri. Nah, ketika enggak pernah berbuat dosa, merasa sudah bertakwa kepada Allah. Ya, sudah beriman, beramal, sudah tinggi derajatnya di sisi Allah Azza wa Jalla. Padahal belum tentu. Ya. Dan ketika muncul sifat-sifat seperti itu, jatuh dia dalam bangga diri. Ya. Padahal bangga diri itu sendiri merupakan suatu maksiat yang akan berakibat kepada hal-hal yang buruk yang lain yang berbahaya. Nah, jadi ini di antara hikmahnya dengan adanya dosa yang dilakukan oleh Bani Adam, mestinya dia menyadari. Ya, kita masing-masing kita, semua di antara kita pernah berbuat dosa sedikit atau banyak. Dan nampaknya banyak semua dosa-dosa kita ya. Ya. Nah, hikmah yang bisa kita ambil, ya inilah manusia. Ya, kita ternyata banyak salah, banyak keliru, banyak berbuat dosa. Kalau tidak diampuni Allah Azza wa Jal, maka ya hukuman yang akan kita terima. Allah Azza wa Jal ya'fu an katsir, banyak memaafkan. Ya. Allah Azza wa Jal banyak memaafkan. Kalau tidak dimaafkan oleh Allah Azza wa Jalla, sudah hancur-hancuran kita. Dunia ini dan kita masing-masing sudah hancur-hancuran. Nah, jadi supaya tahu bahwa kita ini makhluk yang seperti itu, jangan bangga diri. Jangan sok ya, apa merasa dirinya tinggi, merasa dirinya orang yang sudah betul-betul bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla, sementara hakikatnya terus salah, terus berdosa. Ya, hampir setiap hari atau bahkan tiap hari kalau kita perhatikan ada saja salahnya kita. Mungkin omongan, mungkin perbuatan, mungkin keyakinan terhadap seseorang, ya, dan susah kita hitung. Ya. Nah itulah ikhwan fillah rahimakumullah, sehingga disebutkan di sini oleh Syekh Shalih Al-Fauzan fidhallah, "Al-mudhnib at-ta'ib khairun minal muti'il mu'jab." Ya. Seorang yang berdosa tapi dia taubat kepada Allah Azza wa Jalla masih lebih bagus daripada orang yang taat tapi bangga diri. Ya. Mungkin dalam pandangan orang, wah, dia orang yang taat, rajin ibadah. Pandangannya orang. Tapi masalah perasaan kan dia sendiri yang tahu. Kalau ternyata dia bangga diri dengan ibadah-ibadah itu, ya, bangga diri ya, lain dengan seorang berterima kasih, bersyukur kepada Allah bisa beribadah, ya, dengan perasaan seperti yang tadi kita sebutkan, ada kekhawatiran, ada harapan, nah, ini bagus. Tapi kalau dia banyak ibadah kepada Allah dan dia bangga diri, kata Syekh, yang dosa dan taubat menyesal masih lebih baik daripada yang taat tapi berbangga diri. Ya, dulu sebagian ulama mengatakan, la'an abita naiman thumma usbihu nadiman ahabbu ilayya min an abita qa'iman thumma usbihu mu'jaban. Saya di malam hari tidur, tidak melakukan sholat malam, kemudian bangun pagi dalam keadaan saya menyesal. Ya, kenapa kok gak bangun semalam? Ya, kenapa saya gak sholat semalam? Ini bagi saya lebih saya sukai daripada saya semalaman sholat, kemudian masuk waktu pagi berbangga dengan amal saya. Ya, bangga diri dengan sholat malam saya. Ini ucapan sebagian ulama dulu, karena bangga diri itu sendiri sudah perbuatan dosa besar yang mengkhawatirkan. Ya, seperti yang diingatkan oleh Syekh Shalih Hafizahullah di sini, walidarik lamma ta'adzama iblis binafsih halat alaihi la'natu wattardu min rahmatillah. Oleh karenanya ketika iblis bangga diri, akhirnya la'nat pun menimpa dia, ya, dan dia pun diusir oleh Allah Azza wa Jal dari rahmatnya. Dan ketika Nabi Adam tawadha', ya, bertawadhu', kemudian mengakui dosanya, Allah Azza wa Jal mengampuninya dan mengangkat derajatnya. Nah, inilah hakikat, ya, sifat-sifat yang ada dalam diri-diri kita. Makanya Rasulullah SAW senantiasa menganjurkan orang untuk tawadhu', dan jangan beranggapan kalau tawadhu' artinya kehinaan, artinya kerendahan. Tidak. Nabi SAW mengatakan, "Waman tawadha'a lillah rafa'ahu Allah." Man tawadha'a lillah rafa'ahu Allah. Siapa yang tawadhu' karena Allah, maka Allah akan mengangkat derajatnya. Jadi betul-betul lillah, karena Allah dia tawadhu', ya, karena Allah dia tawadhu', bukan tawadhu' demi manusia. Ya, tapi karena Allah, demi Allah, maka justru Allah akan tinggikan derajatnya. Ya, mungkin orang menghina, mungkin orang melecehkan, dia tetap menghiasi dirinya dengan tawadhu', maka dia akan diangkat derajatnya di sisi Allah Azza wa Jal. Dan di kemudian hari orang pun akan tahu, ya, orang pun akan menghargai dia, ya, karena Allah Azza wa Jalla akan membuat orang-orang cinta kepada dia karena sifat tawadhu'nya, karena dia dicintai Allah, maka orang-orang pun pada akhirnya akan cinta kepadanya. Nah, demikian ahibbati billah rahimakumullah, bahaya dari sifat al-ujub, bangga diri. Ya, semoga Allah Azza wa Jalla melindungi kita dari sifat bangga diri tersebut, al-ujub, dan semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa menghiasi diri kita dengan at-tawadhu, ya, sifat tawadhu dan sifat-sifat mulia yang lain. Ya, sehingga kita terselamatkan dari murka Allah Subhanahu wa taala. Demikian ahibati fillah rahimakumullah, apa yang bisa kita kaji pada sore hari ini. Ya, mendekati waktu maghrib, kita persiapan sholat maghrib. InsyaAllah kita lanjutkan pada maghrib pada pembahasan yang lain. Subhanakallahumma wabihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah rabbil alamin.